السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung buku surat ini. Apa tak ada? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa rafa'ahu wa iyyakum bi'azami kitabih amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ketiganya menyentuh zakar atau faraj atau halaqah dubur anak Adam dengan tapak tangan dengan tiada berlapis. Yang ketiga, kita sambung balik. Perkara-perkara yang membatalkan air semayang. Ada perkara ini batal air semayang. Yang pertama itu keluar suatu daripada kubur dan kubur kemaluan. Batal. Yang kedua, sentuh kulit laki-laki dan perempuan yang besar. Keduanya, yang bukan mahram. Yang ketiga, menyentuh zakar atau arah atau halaqah. Halaqah ini bulatan dubur anak Adam dengan tapak tangan dengan tiada berlapis. Baik. Yang antara yang membatalkan air semayang, kalau kita ada air semayang, iaitu sentuh kemaluan. Sentuh ni dengan makna jamak. Kalau unggul bola lepas, sentuh perempuan yang bukan mahram. Nah, ini makna pegang-pegang, makna jamak. Kalau bahasa tua tak jamak. Jamak ni ifbah. Dengan tapak tangan. Kalau sentuh, tak mesti tapak tangan. Nampak? Dia mesti. Itu dengan siku je. Itu dengan lutut boleh. Itu dengan dayu boleh. Tapi kalau jamak, maksudnya dengan tapak tangan. Asalnya sabda Nabi SAW yang berbunyi, man masa zakarahu faliyatawadda au kama qala. Barang siapa yang enggan kemaluan dia, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Maksud mengambil wuduk di situ, wuduknya batal. Nah, bila batal kena ambil wuduk. Dan untuk perempuan pula, imam merahati masad farjaha fartadawakoh autamakoh. Mana-mana wanita perempuan yang memegang paraknya, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Jadi masalah untuk lelaki dan perempuan kat syarat kemaluan waktu. Syaratnya bukan mahram. Kalau mahram tak datang, setuh tangan mok, setuh tangan anak perempuan. Tapi dalam bab kemaluan, tidak syarat mahram. Nabi kata, mat-mata zakarum. Barang siapa yang sentuh kemaluannya sendiri, zakarum. Nampak? Kita dapat masa pada bermakna milik. Mana? Siapa yang sentuh kemaluan ni? Siapa yang sentuh kemaluan ni? Hak miliknya. Miliknya sendiri. Bukan milik orang lain. Itu perang itu. Maka batal wudu. Tidaklah dia mengambil wudu. Bahkan dia katanya, jadu dan sentuh kemaluan dia. Sebab Nabi kata, masalah zakarah. Siapa yang sentuh kemaluannya sendiri? Dia tuang punya. Ada orang tengok, ada kalau sentuh kemaluan orang, tak patah. Ini masuk mimba bil aula. Ini tak syarat kepunyaan. Ini tak syarat kemaluan tu kepunyaan kita. Dan tu kan Nabi kata zakarah. Lepas tu Nabi kata man masjah zakarah. Siapa yang sentuh kemaluan, dia sebut tak? Nabi cakap balas. Siapa yang sentuh kemaluan ini penuh dengan makna, pergi pada makna. Di antara ini membawa makna balik. Rojiknya kalau kita setuk kemaluan kita, kita setuk mana orang. Sebab aku mungkin ambil kuduk pula. Oh, ini ambil kuduk. Setuk kemaluan itu senang. Ikut mana pula. Ah, pelik ke bunyi ni. Ha, biasanya setuk kemaluan, kemaluan sendiri. Ya. Tapi Nabi Oyak gitu. Dan, ha, jadi hak orang mimba bin awla lebih daripada awla batal wudu. Itu maksudnya. Kak mana kemaluan? Jika itu menyentuh zakar atau jubur. Zakar laki-laki farah perempuan atau karakah jubur laki-laki puan dia berlaku. Ini belajar dengan mana? Inna Allah la yastahzi anil haqq. Sesungguhnya Allah dia ada malu kalau menyatakan perkara yang benar. Tak belajar, tak uti. Jadi bila sebut itu hak lain daripada zakat tak patut. Nampak? Itu juga lain pada farah tak patut. Lain daripada halakah bulatan tubuh tak patut. Anak ada hak manusia lah. Dengan tapak tangan dengan tiada belakang. Jadi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah zakat atau farah atau karakoh dubuh. Nak uji kebatan. Syarat yang kedua, kepunyaan anak Adam. Syarat yang ketiga, dengan tapak tangan. Syarat yang keempat, tiada berlaki. Ini tengok putih-putih. Syarat yang pertama, batang ini sentuh zakat. Manusia zakat. Daripada ujung sampai ke pangkal. Daripada ujung ni sampai habis ni. Takut tak reti. Tak kapal je lah. Takut tak reti. Orang reti-reti lah juga orang reti. Takut orang kau punya apa gitu. No, kapal. Takut ada orang bunyi gitu. Jadi, wijilah jadi. Daripada ujung sampai kepada tangkar. Hak lain jauh. Hak manusia parah dua bibir tu sahaja. Keliling-keliling tu bukan. Tak patah. Hak atas dukur cepat keluar Nabi. Dia spring gitu. Hak tu sahaja. Jadi hak lain tak atas hak dah sebut sini. Dia setuh peluru. Pistol. Ada hutu. Hidup pegang. Amur pegang seminggu kan. Tak patah. Kacau tu bila. Bukan sini kat lain lah. Mana lah. Kapur dua minggu tu. Dah boyok. Mana dapat gitu semua. Tak patah. Pasal bukan tepat patah. Dah siapa suruh bukan lah. Tak patah pegang. Kapur tak patah. Kemudian pula halakah jubur. Punggung tak ada. Kata punggung dia pun garu. Punggung-punggung yang berhenti ni. Download pilu. Nampak? Guya. Relati guya. Puan misli. Tipless. 100 tahun tak bocor. Duduk tengok kebesaran Allah. Nampak? Rabbi angkusikum arfala tubsiru. Kepada diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak lihat? Kamu akan jumpa tanda-tanda kebesaran Allah. Tuhan kita, manusia buat kaya. Tuhan buat kaya. Spring. Itu kita beli kursi set, kursi watang tahan 8 tahun. Oh, zaman dulu tahan 8 tahun, 10 tahun. Dah cakap nak mengejar cucu. Lain kursi set tahan, kali-kali. Gayong tadi. Kursi 10 tahun jadi kerah kejung lebih. Letak pada macam letak atas waktu begini kerah. Tapi Tuhan cipta punggung manusia. Garanti seumur hayat. Tak payah tukar. Tak ada dia orang di hospital. Dan makcik sakit je. Nak tukar punggung. Tak apa. Kepeh dah. Ciptaan Allah. Punggung tak patah. Yang patah, bulatan dubur tu sahaja. Situ. Syarat yang pertama ialah, syarat yang kedua kepunyaan anak Adam. Dia setuh kemaluan kayawan ke Adam. Doktor baca ni. Dia pegang balak ni. Umpama ni. Dek, dah patah. Kalau dah datang-datang tu pun, dah patah lagi. Dek, sekalipun kayawan tu najis mukhallazah. Dia pegang kemaluan anjing. Dah patah lah. Cuma wajib basuh. Faham? Sebab ada wuduk, kalau sentuh najis, tak wajib batal, tak wajib ambil wuduk semula. Wajib basuh saja. Lepas ambil wuduk, najis juga diri tayu debu. Nah, umpamanya. Tak banyak, gelap kaki. Nah, jadi lepas kerja, nah, basuh tayu debu itu saja. Wuduk tak batal pun. Nah, tak apa kata tayu cicok. Haa, sekali pun najis mohon lazak. Binatang-binatang apa saja lah nak ada. Eh? Ha. Nak disurah berlari-berlari lepas setuh dengan kemaluan ambil. Umpama ni. Umpama. Nak ada rata. Nah? Ha. Habis. Ada yang dua fahamlah dia kena anak Adam. Ha. Anak Adam ni pula tak kira sama ada-ada pada tubuh anak Adam atau bercerai suku. Nah, ha. Dia cerai suku. Kita kata ni hak ulama sebut dalam kitab. Kita nak kau je lah, pandai tau. Nah, banyak lagi kali masalah ni panjang lepoh. Kalau kita nak jemur kau lapar sebelah lah. Nah, wayak lah tu kemaluan. Nah, sebelah lah kami mengajar tiga baris lagi, empat baris lagi, empat tahun. Nah, hak mana hak duduk tubuh hak sama-sama tu lah. Nah, sekalipun budak cik. Ada pun setuh kulit, laki-laki perempuan, budak cek tak patah. Kita orang lelaki dewasa setuh budak-budak segala budak. Baru jauh dua, baru enam tahun orang ini cek. Tapi sini besar, tujuh tahun pun patah. Dah. Haa, itu syarat dia kena besar. Ada pun setuh kemaluan anak Adam, tak syarat besar. Cek anak. Baru beranak. Nasi yang diuduk, setuh kemaluan budak bagi baru beranak. Bapak buduk. Nah. Mau ada wuduk nak semayang isa, tukar paper anak, pegang kemaluan anak, batal wuduk mak. Nah? Ha. Dengan tapak tangan, syarat yang ketiga. Sebab apa? Sebab sentuh ialah tapak tangan. Tapak tangan ni termasuk perut-perut anak jari. Ni tapak tangan. Ni perut anak jari. Ha. Ya, dia berapa perlu anak jari? Jawab. Haji of Tera ni cuti. So, bila itu? Kena ingat dah, ha? Berapa? 14. Ha, orang ngaji nak pun tahu. Kenapa? Ha, 14. Nah, Tuk Guru zaman dulu dia mengajar. Dia tak kering ni. Ini 3, 6, 1, 2, 3. 3, 6, 9, 12. Ni 2 je. Tuan-tuan. Bicok. Kalau buat 3 ke, dah nak pegang bayar. Nah, kau kasih tupuk. Nah, itu yang awak dulu. Jadi sini 12, sini ada 2. Kalau kita tak tulis ilmu sorok tu memang 14 kan. Nah, 14 baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro baro. Ni perlu anak jari. Walaupun tapak tangan tak ni. Dia kata dia garu setuh tapak tangan batal. Setuh tak jari dia tapak tangan tak boleh. Perlu anak jari batal juga. Nah. Ha. Oh, jadi bukan tapak tangan yang perlu anak jari, maka dak batal. Mana? Tepi jari. Ni tepi jari. Tepi ni bukan perlu anak jari. Nampak? Ha. Ni hujung-hujung bukan perut anak jari. Setuh itu dah kata. Eh, ha. Kalau dah tahu apa itu. Seti. Eh, tahap tak? Eh, ha. Ni batal lah ni. Seti ni. Hujung ni. Belakang. Ha, tak apa. Ni bawah ni dah ni. Bawah ni dah. Batal nak tahu tapak ni buat sejuk dia. Faham? Ha, ni takut. Nek? Ni. Nek? Ha, ni setu ni takut. Tak takut hak setu ni. Semukan dua tangan bersetu. Hak mana setu? Tu dah perut anak jari. Nek? Ha. Jadi kecing ni pegang ini. Batal tak? Ha? Batal. Cing. Tambah. Ada pula kecing tak batal. Belum apa nak ngajar tak apa kecing tu tak batal lagi. Sekarang-sekarang satu yang bawa. Tengok tu soalan tu. Kecing pegang gini. Batal ke tak? Kalau pegang gini soalan tak batal. Kecing pegang gini. Dorak. Ha, aku suka dengan aku ni. Dengan tiada berlapis. Kalau berlapis, jadi pun nipis. Macam kulit bawang. Nipis, ha? Kalau orang tua-tua ni cakap, nipis macam kulit bawang. Nah, ha, kulit bawang. Lapis kulit bawang. Dah, setuh gitu, tak patah. Nah, tapi bukan suruh kulit bawang gitu. Nah, menolong lagi. Tapi nak pegang bawang, maknanya wajah pun kain tu nipis, setuh. Macam kita pakai kain, gatal, kita jamuk gitu. Nah, ha, tak patah. Belakang tangan tak patah. Nah, lain pada anggota tak potang, tak patah. Jadi kalau kalau gatal, boleh kalau. Nah, nah. Ha, tak ada masalah. Ini siku ngelutuk tak boleh. Nipis jarang. Haa, tak akan. Nampak? Haa. Dia tak boleh macam pekat. Macam nek dekat kita. Haa, oh, tu kat kain dah tu. Haa, apa? Haa, tu jarang pelik tak tu. Haa, macam batu kita ni dia ada kain rapat. Dia ada kain jarang. Macam t-shirt orang beli t-shirt kolor. Nampak? T-shirt kolor tu kalau kain rapat ni. Haa. Kain dia maknanya tenunan dia rapat-rapat. Dah, buat daripada kotor. Masa pakar tak nak. Kalau kain orang jantai ni, lagi gelewet-gelewet habis daripada kodak tu, dia dah rapat. Ada rapat dia pun, kami dah ni tangan tak, tak nak punya juga. Nah. Jadi ada orang salah faham, dia kata bila kita ambil wujud dah, kemudian kena najis, batal wujud. Tak batal. Nah. Yang batal keluar najis. Keluar najis pun daripada kemaluan tadi. Kalau keluar najis kot lain, dah batal. Kita ada wujud, keluar najis bukan keluar kot dubur atau kubur. Contoh, keluar najis kot hidung. Ada orang petikan banyak. Ada orang cing kot hidung sekarang. Kita dah kata cing keluar najis. Keluar darah. Hidung darah. Darah najis tak? Ha, dah. Keluar najis kot hidung tu. Nah, keluar najis ikut telinga. Nah, tak patah. Keluar najis ikut mulut, tak patah juga. Mana? Muntah. Muntah tu najis. Nah, ha, tak patah. Sebab tu boleh kita ambil wuduk dulu daripada istinja. Nah, ha. Kecing dulu, lepas kecing tak basuh kecing. Dewak dia dulu, ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, baru basuh kecing. So, set. Nampak? Biasa kita kecing, basuh. Lepas basuh, ambil wuduk. Ni, kecing dulu, lepas tu ambil wuduk. Berok dulu, lepas berok, tak basuh berok. Ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, baru basuh berok. So, tak? So, tak? Tak so. Tak pun tak sah. Tidak disyaratkan sahnya wuduk itu mendahului membuang najis. Kenapa? Tak syarat. Cuma sunat. Sebelum mengambil wuduk, kita bersih dulu tubuh badan daripada najis. Maknanya kan cing berok dulu, tak basuh lagi. Nah, baru ambil wuduk, lepas tu baru basuh cing berok. Hukumnya sah. Ha, mana tak sah? Nah, ha. Tu ilmu fiqh. Al-fiqhu bi ma'na al-fahmi, fiqh makna faham hukum hakam. Bukan mesti suruh buat. Nah, ha, faham syariat. Nampak ni kan? Saya buang air tu, beroklah kat yang panggil. Lepang naik kok tak basuh. Nah, ambil wuduk. Ambil wuduk tangan ke tak? Tangan tak basuh lah. Jadi asuh. Jadi tak basuh. Bangun di kalah ni. Nah, lepas tu baru nak basuh berok. Hukumnya wuduk tak basuh. Sani tunjuk dah ni. Sebab yang batas tutup sini. Yang batas bila dia pergi kecil, lepas tu dia pergi ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, dia basuh kini, dia nyamuk, dia cucu-cucu. Batas lah pasal sentuh ke maluan. Tapi kalau guna lain daripada tapak tangan, nah, masa dia basuh kini, dia bahan ke belakang. Batal lah. Ha, aku faham. Dah basuh urat itu tak ada cukup, bodoh lah. Tapi nak kabur pekor. Ha. Jadi boleh kan? Orang gerak-gerak dia berok sakit tu pengak. Nak jangkat pukul 8 kerja kat karbi nak buat di pop pula. Nah, 15 minit lagi sakit perut. Sakit perut berok dulu. Nak basuh tak dah naik kereta basuh karang. Orang baru. Nah, ha. Jadi karang ambil wudu dulu boleh basuh dulu pun boleh. Nak senyap basuh dulu pasal sentuh dengan tapak tangan. Kalau ambil wuduk dulu nak basuh berok cing ke dia, maka tak boleh tuh dengan tapak tangan. Dan yang kata wajib kena basuh selalu berok cing, wajib tu kalau kita nak sembahyang ataupun haji. Kalau tak basuh selalu berlama pada pakaian, kalau tak berlama pada pakaian tak apa. Nah, dah wali asyik jabat ekor. Nitin pula hari tu. Nah, nak beki jadi yang utuh. Keempatnya hilang akal dengan sahabat gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Yang keempat, batal wuduk, hilangnya wuduk atau dinyatakan berhadas. Hilang akal. Akal itu hilang. Nampak? Jangan sahabat gila atau mabuk. Hilang akal itu dia banyak sahabat. Hilang akal ni mana idrak kita tak ada. Akal kita ada tapi dia terkurung. Nah. Atau ni hilang akal. Tidur hilang akal. Cuma ada anggih. Nampak? Hilang akal dia pelik. Padahal hakikat tidur itu hilang akal. Nah, kata ayah yang panggil ayah tu, ayah hilang akal. Baku pulak lagi orang-orang dia ada tidur. Oh, kau buat tidur, kau buat hilang akal kejut tu. Tapi sebenarnya hilang akal. Kita ni akal bila kita jaga, akal kita boleh berfungsi. Ada idrak, ada boleh mencapai. Bila orang tanya kita nama dia, kita boleh jawab. Duduk duanya, boleh kau buat kami, besi. Nah, tapi kalau kita hilangkan, boleh jawab. Yang paling ringan sekali hilang itu. Dan dia gerak bangun. Berat sikit, iaitu mabuk. Nampak? Berat pada mabuk, pitam. Berat pada pitam, pensan. Berat habis sekali, koma. Hak nesu, mabuk keras. Jadi, tak ada idrak lagi. Tidur, gerak bangun. Lepas tu, mabuk berat pada tidur. Nah, pesan dia tak macam apa, tak apa waktu, tak bangun. Dia boleh sejak pesan. Nah, pitam pula mata. Lepas pula mata, pesan. Pesan mana ni? Nah, sekarang lagi pesan. Kalau parut lagi dia panggil koma. Nah, koma dia sejak 6 bulan dia tak stop. 6 hari, 8 hari koma. Nah, 3 bulan koma. Tak stop. Rekod paling lama kalau tak silap 24 tahun. Koma di hospital negara barat. Tak silap lah kena cek pula 24 tahun. Nek? Oh, pesan 24 tahun. Nah, bangun boleh boleh pesan tengok boleh nanti. Nek? Macam pesan je hati. Apa tu? Tak ada koma? Tak ada koma kalau ngaji bahasa Malaysia nokta. Anak-anak mati apa? Itu tambah lagi tu. Hari kiamat baru bangun. Nah, bangun juga. Jadi semua tu batal wudu. Tidur pula banyak masa. Khilaf. Khilaf. Khilaf. Khilaf ni tertidur sesaat. Nak gitu macam orang bawa kereta. Tidak lama, tidak ada orang khilaf bawa kereta. Naik lama. Kalau bawa kereta, ngata mata dia khilaf. Tertidur lah maksudnya. Tapi tertidur dia umum. Kalau di rumah tertidur lah, bangun lah. Oh. Nah, tapi dalam kereta tertidur sekejap. Nah, 3 saat, 5 saat, 2 saat. Bangun buka tengok, hospital so. Haa, tidak lama jaga awak teh aku tidur di bawah kereta. Seorang di minat duduk teh. Sapang sedok tu masih sapang mamak tu dia tidur atau buru kok. Saya tak masuk akal gitu. Nah, dia cekelah 1 saat, 2 saat. Ini, kan? Faham dia tu. Jadi kelak sengguk itu, batal wudu. Dia panggil hilang hidrah, hilang akal. Akal tu tak ada. Akal-akal ni bukan mana bijak, akal. Eh? Tapi kalau bijak pun hilang akal, tak boleh nak buat benda. Tak percaya dia. Rumah profesor matematik. Nah, dia tengah tidur, dia tanya dia. Prof, 2 campur 2 berapa prof? Dari awak. Anak kita ada satu, anak kita boleh awak. Ah, pasal akal dia ada. Dia panggil hilang akal. Nah, profesor matematik. Oh. Bukan jangka sekolah dia. Tak boleh jawab. Pasal akal, tak ada. Dia tersimpan, terkunci. Jadi siapa yang tidur walaupun satu saat, batal wudu. Orang batal wudu, dia tidur. Tak boleh. Bersih. Nah, dia panggil tunggu isa orang batal wudu. Bila dah panggil isa, bangun congok mayat. Mereka dia. Nah, ada jenis. Ini kebaikan gitu. Kalau jenis ni maknanya mengaji lain ni kan. Dia dengar jahat kata tak boleh batal. Dia boleh ambil wuduk. Nah, jenis orang perak perak perak ayah. Nah, itu pesan tu. Cucu tengok. Tu. Orang kompang isi bangun congok semayang. Cucu pula keluar tegur. Tu batal dah. Itu. Atau jaga lah suka. Kerana waktu ni tak boleh ketuk-ketuk. Kalau sengaja semayang dalam keadaan tak ada wujud, hukumnya berdosa. Nampak? Haram, maksiat, derhaka kepada Allah. Melainkan darurat. Nah, pas hidup darurat ini, itu darurat. Kena tambah biasa kepada pun, ikat di batangnya, 3 hari, 3 malam, baru 4. Itu semayang, hormat waktu, tak ada wujud. Itu dah berhasil. Nak wudhu ni ikat. Nah. Atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukan ni. Tidur yang punggung kita tak lekat di bumi. Kalau punggung lekat di bumi, tak batal. Nak tahu lekat, tak lekat. Nak ketuk, tak boleh. Jadi tidur hak ini kalau nak ketuk boleh batal wudu. Asalnya sabda Nabi SAW, al-ainani wika'u syahid. Faman nama falyatawadda aw kama qala. Mata yang jaga itu diingat tubuh tentuk ataupun tidur. Dia pengikat bagi tubuh. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia mengambil wudu. Nampak? Maknanya batal. Dan dia tidur pula sahabat-sahabat Nabi yang duduk di dalam Masjid Nabawi. Lepas daripada selesai semayang sunat, nak tunggu isa, mengatur mati. Nah, tertidur. Hati sahih lah. Tapi bila orang komat, bangun dah ambil wudu. Lagu mana pula? Ha, ni keluarnya hukum. Kalau tidur duduk, punggung lekat tubuh ni, tak batal wudu. Dan kalau tidur naik, hak Nabi kata tadi, siapa tidur, kena ambil wudu. Tidur orang berdekat apa punggung ni, ya amalan sahabat. Nah, jadi dua hukum tidur. Semua tidur membatalkan wudu, melainkan tidur yang punggungnya lekat ke bumi. Bumi bukan makna tanah, makna bagian bawah. Kita duduk atas ni. Kata kita ni, kapek-kapek ni bumi. Kalau duduk atas tanah, tanah bumi. Duduk atas tele, putus ikan, ondakan, itulah bumi. Duduk atas tubuh panggung. Tubuh panggung tu bumi dikira. Ha. Dalam tangguan ni keadaan duduk yang batal dan batal tidur. Ha, macam kita duduk sila gini. Aduk sila gini memang tak patah lah. Sebab tubuh kita lekat tengah-tengah di bumi. Nah, kalau duduk gini boleh ketuk tak saya? Tak boleh. Mana duduk gini tak patah wudu. Duduk jenggeng ni pun patah wudu. Duduk atas wudu sikar. Siap wudu. Patah lah. Siap wudu sikar. Mak lepik. Patah lah. Boleh ketuk lah. Duduk tak jala gitu. Tak boleh. Kalau nak tu buat kan ni. Dan dia bangun. Saya kan kena betul kan. Masih nak betul, boleh betul. Kita tegak. Pecah pasti. Tak lebih kan. Jadi dia buat bangun. Dia buat lelok hitam. Kalau belakang tu hitam dia tak ada satu hitam. Atau tu dia duduk sanggih yang sepuluh ni ada mamak lebih yang tegak yang beratuh. Dan itu sudah itu. Sebab apa? Bila punggung tengkak itu. Tapi kalau kursi yang kami kita duduk lembut sangat, boleh tupik angin. Tak payah agak. Tidur atas kursi itu patah. Maksud sebutlah kita rekod orang yang tidur ketika khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Kalau orang tanya masa mana dah hari tidur. Tengah malam, dini hari, awal, jawabnya masih khutbah Jumaat. Sebab tepat itu tepat orang tidur situ. Mu nak cakap-cakap mu seorang. Mu nak tidur. Gila mana-mana masjid daripada kelih sampai Johor Bahru. Ya tengok. Saya hari Jumaat memang begitu. Seimam hijab. Johor hilang. Sembang lah kaki dah kata. Saya tengok. Dia tak main maaf di duduk di kanan itu. Bila orang kau duduk di alam nyata. Tapi bahala maya lagi. Pada apa? Buk dah kan dalam riwayat syaitan mari. Masa semayang Jumaat orang baca kutubah. Dia tiup di telinga. Tidurlah. Lepas tu Nabi kata bila mari rasa nyatuk gitu. Beralih tepat. Nyakit lama jauh. Nabi suruh beralih tepat. Bukan duduk parang. Alih punggung bukan sikit. Kalau menyatu. Tak jadi juga. Bangun dan duduk semula. Gitu lah kaedah. Tak jadi juga. Tak tahu lah. Tapi Allah Rasulullah banyak. Bila menyatu. Masa tegang selebar. Kita beralih punggung. Tak mesti jauh. Tidurnya cakuli tak tiga boleh tu. Tak boleh tu tak ada. Dia pergi tetap papan punggung. Dia tak jarak bersila. Tetap papan punggung. Tetap papan punggung ni maknanya punggung kita nak tu tetap. Melainkan kena alih. Tak tetap baru tupi angin. Itu tak tetap. Siapa yang makan daging unta ambil wudu. Itu banyak juga ni. Jadi kena yang tiga. Batal wudu. Jawabnya tak batal wudu. Hadis ini telah dinasahkan menurut jumhur ulama hadis. Ini berlaku pada awal Islam. Batal wudu makan daging unta. Sekarang tak ada dah hukum ni. Ini susah barang lama. Jangan waktu lebih sebulan. Saya sebut dalam Sahih Bukhari 1400 tahun batal hukum. Kita diambil pula hadis itu waktu lebih pula pening pula kepada orang kampung. Jadi senyaklah kalau kita maknanya ngatuk mata tengok khutbah Jumaat beralih punggung. Tapi tak sebab ia mana luput fadilah Jumaat. Fadilah tu kita luput tak tengok khutbah. Tapi kalau tidur tengok bawa kereta laju pula tu bukan luput fadilah Jumaat. Luput nyawa. Biasalah pukul 3 kalau naik korpo kau seorang diri ya. Kalau dua orang boleh tahan. Dua orang nak bawa, kena bawa dua orang naik kereta payu seorang. Dua orang buat teman. Buat teman tu jangan kaki gitu. Lama kita ajak teman tu di kau pun, apa kau lupa pusing. Kau jenggo. Tapi kita ajak ni. Dari pukul 2 ok, masuk 3:30, dapat air karok, itu huyuh yang lebih buat kereta. Lalak, dia tu, buah minyak kapok. Jadi, minyak kapok tok atas mata. Gitu dia. Allah pun mati. Nah, tak apa minyak rapor dia ni. Dulu pedih, dia ni yang maiting. Minyak rapor dah buat cetak ni letak itu. Dulu buah tak ni ni, nak buat selok je ni. Minyak rapor yang malu, kita cek-cek dia ni. Minyak rapor lewat animal. Banyak dah boleh barang ni. Eh? Ha, ya, ingat, dia minyak rapor, kalau jalan seorang, buah tak mati. Biar pedih. Sebab nak berhenti, takut kau, tengah-tengah hutang. Nah, jadi ni ni, yang kita berhenti kau, bagi berhenti ni. Bagi anak pergi witek, nak pergi, nak pergi terbelangas. Dia tolong kau, api licin. Nah, ha, baik. Itu tak berbon, ha. Siapa yang tidak masa berubah aku, lepas tu dia tersedar, munggung dia cengit. Dia kan? Dia sengguk tak lepas. Ha, sengguk tak lepas, munggung dia akan. Dia sebut lagi tak bekong, kalau sedar dulu baru punggung dia akan, tak akan. Air semayang. Kalau dia akan dulu punggung baru jaga dari tidur, batal air semayang. Nah, ha, kaya dok. Ha. Tapi hak ni standard. Jadi seluruh Malaysia ni standard. Kalau orang tidur, sebab tu dia anggur. Nampak? Air tidur kan? Dia tak turun tidur dulu. Dia slow. Anggur mana semua sahabat dah pergi tidur aku dengar. Ha, betul-betul. Memang, memang wajib tak nak aku mimpin. Ha. Nak sehari. Ha, mana jangan kata aku tidur orang lain. Ni aku tidur ni, aku angguk tu mana aku angguk, aku putih lah. Dia mana-mana tu, boleh apa je orang, angguk aku. Haa, emang yang angguk. Mana dia tak tidur lah, konong-konong lah. Padahal menikahnya main bapa rosak. Allah. Satu masjid tu, dia jatuh tak belakang. Tidur tak, ni jangan ketubok. Terimbang lah dia, yuk ketubok. Nah, suruh tanam sayur-sayur lah. Nah, ada lah orang tempat suruh tanam sayur-sayur lah. Nah, jadi kalau ni orang tak depan, ni tak belakang, dia akak dulu. Orang tak mak, orang tak ada bangun semayak. Dia keke, orang ada. Bermula suci udah hadap kecil itu dengan mengambil wudu. Wallahu'alam, kita tengok soalan. Banyak. Dalam kuliah besar dia menyebut bahawa orang perempuan keluar ni melalui dua jalan, iaitu jalan belakang dan hadapan. Bagaimana cara nak mengenal angin yang keluar melalui jalan hadapan? Bolehkah ustaz jelaskan dengan lebih terperinci? Orang puan ni kata kita ngajar ketuk ke depan ke belakang. Betul tak? Dah balik ke belakang lah. Nah, ketuk ke depan ni ketuk jarang-jarang ke belakang. Nah, dan nak tahu lah ke mana, tanya ke puan. Kita pun dah ada kat tu kutpang. Nah, jadi tuan punya diri tahu lah. Sok kubik kutpang. Haa, itu kutpang. Ke belakang dia bunyi. Nah. Soalan seterusnya. Semasa saya sedang mandi wajib, saya rasa ada titik saya kecil yang tua. Adakah ini membatalkan mandi wajib? Macam mana pula dengan wuduk yang saya ambil sebelum mandi wajib tadi? Apakah kita sentuh kemaluan masa mandi wajib? Saya ada seorang teman yang tak pernah semayang. Bila saya tanya dia kenapa, jawab dia malah nak mandi wajib. Saya pernah menasihati dia untuk bersolat, tapi dia cakap malah mandi wajib sebab terlalu beronani. Dia pun pernah bagi tahu saya kakak diri yang lain pun tak pernah solat. Hingga dia yang bertahun-tahun tak solat. Apakah cara yang terbaik untuk nasihat? Apakah ada amalan doa yang dapat menghindarkan seorang daripada beronani? Saya harap dapat memberi peran penerangan yang jelas pada pemuda yang tak bersolat. Baik. Soalan yang pertama, mandi wajib. Lepas tu keluar air kecil. Jawabnya, mandi wajib ini mengangkat hadas yang besar. Nah, kalau nak mengangkat hadas yang kecil, dia panggil wudu. Siapa yang mandi dulu, kemudian berlaku perkara yang membatalkan hadas kecil seperti keluar air kecil, maka mandi hadas besar ni telah pun sah. Dia telah suci daripada hadas besar, cuma ada hadas kecil. Sebab tadi keluar air kecil. dan dia tak boleh mengerjakan perkara yang mensyaratkan wuduk seperti sembahyang. Adapun perkara yang tak syarat kena wuduk, syarat kena mandi saja seperti membaca ayat Quran, dia boleh buat dah. Nah. Sedang mandi kemudian sentuh kemaluan. Baik. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Siapa yang mandi tengah mandi sentuh kemaluan. Satu golongan mengatakan batal wuduknya, tak batal mandinya. Golongan yang kedua mengatakan wuduknya tidak batal kerana hadasnya masih belum terangkat. Bila selesai dah habis mandi sentuh kemaluan, barulah batal wuduknya. Adapun hadas so tidak berlaku lagi. Soalan seterusnya, kawan dia ditanya apa muda sayang malah mandi wajib. Nah, yang kedua penyakit onani, bermain bernikah dengan kemaluan sendiri. Ini dua dosa besar. Imam Zahabi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Al-Kabair, kedua-dua ni dosa besar. Cuma yang paling besar adalah tinggal semayang. Nak tahu besar, tengok hudud ni. Tinggal semayang, dohru unutihi di nahwi saifin. Orang yang tinggal semayang, kalau laksanakan hukum Islam, dipotong kepalanya dengan umpama pedang. Faham? Hukum mati mandatori. Kalau dia semayang, satu waktu. Dalam mazhab Hambali, sengaja tinggal sewaktu asar, kafir jadi kafir itu. Jumpa ulama yang kata dosa besar. Tapi Jum'ah sepakat mengatakan hukuman mati. Yang khilafnya masalah pancung kepala kat mana lebih akbar. Nah, ini kata teruk daripada bangunan tinggi. Wah naik semua dari imam teruk bawah. Pasal tak semayang. Nah, boleh lah buat engkau lah kapur. Nah, tapi yang paling beralus sekali memutuskan kepala daripada badan. Dan tunggu pula 15 seksa yang disebut dalam hadis. Dalam Quran pula cerita dia ini akan masuk satu hotel mewah. Namanya Hotel Sakor Continental. Nah, negara Sakor. Yang masuk api kut dubur, keluar kut hidung api. Dan putu habis orang tu. Nah, biasanya yang tidak semayang ini mati tercabut iman. Nampak? Mati tak boleh mengucap. Nek? Mati sesak. Onani. La'anallahu ma'naka abiyadihi awkamaka. Satu hadis baik yang mengatakan. Allah melanak mereka yang menikah dengan tangan. Nek? Jadi obat ni Nabi kata, fariyatan rawas. Tidaklah berpuasa kalau ada, tidaklah berkahwin kalau ada titik belanja. Tak ada titik lagi, berpuasa. Dua saja obat. Nek? Jangan tengok orang puan, tengok orang puan. Tengok orang puan tu nak beli silagang, tak apa. Sebab orang puan ni bahaya kalau kita tengok. Nah, hati kita jadi rosak. Dosa muda atau dua rosak. Nek? Tu bila nak dipang so, dah boleh nak apa kat surga, boleh potong ke pang. Dengan skuter dulu. Kakak batang. Belakang ni nampak luar. Dia bila tengok gitu. Bahasa siap gini. Assalatu khairu minan yang lebih hanya. Hanya habis. Nah, aku nak menjahat. Tu tua, gigi seputung. Kalau dua putung gitu lah pakai. Power lagi. Datang orang muda, zina dulu. Nah, dok zina ni tengok dia tengok, zina tengok lain. Kalau duduk reka sama, syaitan terkawal pulang. Nah, soalan seterusnya. Ada orang kata najis. Ada orang kata tak najis. Tanah bekas bayi. Babi gali. Itu dia saya pijak tanah tersebut. Najis ke tidak? Baik. Masalah ini disebut di dalam kitab An-Najasatul Mahfuwah. Iaitu, bila nak babi, anjing ataupun najis mohon lazak. Dia digali tanah. Nah, kemudian tanah bukan dia gali itu kita pistuk. Najis ke tidak? Satu golongan mengatakan najis. Satu pendapat mengatakan tidak najis. Selama tidak lekatlah najis babi dan anjing itu kepada tanah dan lekat kepada kita. Nah, kalau kaki dikirim digali itu, maka boleh ikhtimal lagi tidak berpindah lagi. Nah, macam ni naik atas tangga rumah kita, anjing. Tapi tak ada bekas. Tak bekas anjing. Ada bekas. Maka ni jirik seluk dulu. Jirik aicor dulu. Faham pun tak atas. asal kita. Mana ada kat, mana nyaji bertindak tu, baru wajib kena basuh. Soalan seterusnya. Ataupun seorang isteri bersinar, adakah edab jika dia ingin bersama dengan suami? Jika isterinya itu sudah bertalak, adakah suami yang dikira danus jika tidak menceraikannya? Isteri yang telah ada suami berzina, batal tak nikah? Cikgu. Isteri berzina, batal tak nikah dengan suami? Tengoklah dulu siapa yang dia berzina tu. Atas jalan orang nikah orang luar lah. Kalau berzina dengan ayah suami, jadi batal nikah. Tengok ulama. Tak batal nikah, tak ada edah. Edah apa zina? Sebab tu orang zina, dia boleh berkahwin dengan pasangan zina. Walaupun ada baby dalam tu. Ada orang kata, tak kena api edah dulu. Edah apa edah ni dengan nikah? Zina ada dah tak? Ada. Isteri sudah bertapak, suami dikira dayuh ke tidak? Dayuh ni gini. Suami yang redha isterinya melakukan zina ataupun maksiat. Nah, kalau zina itu tersembunyi, maka tidak dikatakan dayuh. Tapi bila beritahu, bini mu parok ni main zina, orang lain. Dayuh. Nampak? Sebab tahu, tak malok. Tapi isteri yang telah bertaubat, maka kata setengah ulama, harus sahaja kepada suami untuk kekal bersama. Sunat diceraikan. Faham? Soalan seterusnya. Apakah haji tak sah tak berhadap di Muzdalifah? Jika tidak sah, macam mana nak buat? Ayawan. Itu. Bermalam di Muzdalifah. Wajib ke rukun haji? Wajib haji. Dari tak bermalam di Muzdalifah, sah tak haji? Sah lah haji. Masa dia bukan rukun haji. Kena bayar. Dah. Apakah hukum perhatian korban dijadikan upah pada penyembelih dan tukang lapor? Minta jelaskan lebih lanjut. Dan sesuatu ini yang berlaku tiap kali Aidil Adha. Penyembelih dan tukang lapor dapat cicit daging pada orang yang mengambil bahagian. Dekat lagi itu dikira upah ataupun sedekah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala bumi. Aku diperintahkan, diwakilkan oleh Rasulullah supaya menguruskan unta korban Rasulullah. Dia wakil. Nampak? Wa alla u'tiya syai'an min al-jarir, dan tidak aku beri sedikit pun daripada daging korban itu kepada tukang celup, tukang semelih dan tukang lapor. Wa nahnu nu'tihi min 'indina aw kama qala. Kami beri harta-harta kami. Kami upah putih atau daging yang bukan korban. Tak boleh beri. Walaupun bulu, kulit, tanduk dan sebagainya. Daripada inilah sepakat ulama-ulama nak mengatakan haram. Kita ambil daging korban, kulit korban, pala lembu, ekor, tanduk. Juzuk-juzuk binatang korban, kata bulu seorang. Kita upah tukang semelih dan tukang lapor. Haram dengan sepakat ulama. Dan yang kata boleh, ulama tidak pula. Ada pun kita bahagi-bahagikan kepada fakir miskin, dan kita bahagikan juga kepada yang tukang rapor kerana mereka hadir juga di situ. Hukumnya harus. Jadi yang boleh itu bagi macam bagi ke orang lain. Jadi dia dapat 10 kilo, dan umpamanya dia puan cik lah. 10 kilo, 10 kilo, bolah supik. Diri ke orang miskin yang ada di situ 3 orang, ambil supik seorang. Ada pula tekan yang lain, tak balik lagi ubi etek. Hak tekan apa ada juga ubi etek. Jadi begitu atas dasar macam bahagi macam orang lain. Hukumnya tidak dikatakan upah. Hak tu harus. Hak upah ni, yang pertama se. Mana-mana ni, capok masa lah. Bagi yang tukang secara spesial. Apa spesial kosong tu, pakai lepoh. Hak tu upah haram dengan cuma ulama. Ataupun dia dapat bahagian tak sama macam bahagian yang orang lain dapat. Banyak pelik, istimewa. Bakal istimewa begitu. Kalau dia mari cara, itu namanya upah. Dakwah ni mudah. Beri macam biasa dah lah macam orang lain. Jangan dia mati kerana dia mari buat kerja ni jadi upah. Jangan. Tapi begini, kalau dia orang kaya sebagai hadiah, dia orang miskin, kerana dia hadiah, kita bagi macam bagi daging orang, sedekah macam orang lain. Nah? Kemudian, para model ni, beri hadiah, beri upah duit. Duit, keluar pada ilah. Nah, okey, kita kutip 10 ringgit seorang. Nah, bajang bu 200 tengah. Kutip 10 ringgit orang anak orang dia pula. Ni, 10 ringgit seorang, 70 ringgit dapat. 7 bagian. Nah, untuk tukang lapang dengan tukang sulit 2 orang mari siang. Kalau dia, nah, dia bagi 2 orang. 35 ringgit seorang. Padahal. Nah, tukang malam kata tak ada 35, tak ada aku sulit mu pula. Nah, di situ. Soalan seterusnya. Apakah hukum berdoa seorang yang dizalimi dan anak mereka yang menzalimi dirinya dan masyarakatnya? Contoh isu royalti minyak. Dah habis-habis lagi. Saya bekerja bersama majikan. Kami majikan itu meninggalkan semayang. Mereka hendak mengatasi masa adab saya. Baik. Berdoa agar orang zalim itu diturunkan pada bencana. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Satu ulama mengatakan yang boleh kita mohon turun bala pada orang yang melakukan kezaliman. Yang kedua mengatakan molehnya kita berdoa agar diberi hidayah oleh Allah. Kedua-dua ini menjadi amalan para Nabi. Rasulullah bila dipelengkong batu di Taif pecah kepala sampai darah mengeteh ketih. Nabi kata Allahumma hdi kama fa innahum la ya'lamu. Ya Allah beri hidayah lah buat-buat jahiliyah ni tak tahu benda ni. Nah, Nabi Nuh dia doa turun bala daripada Allah. Siapa tergelar 7 suku bumi. Nampak? Jadi ulama-ulama ambil, ada Nabi yang doa turun bala, ada Nabi yang doa beri hidayah. Jadi dua-dua boleh. Caranya, mesti orang tu melakukan kezaliman. Nah, nah, bukan mana kita doa kerana kita tak boleh bahagian kita. Nah, atas kita balas dengan dia, kita doa suruh kena balik. Tak boleh. Tapi nak menakutkan orang yang melakukan kezaliman dibolehkan pada syarak. Nah. Ha. Dia kerja dengan majikan, majikan dah semayang. Ha, ya. Bila majikan dah semayang, kita ada kuasa dah atas majikan. Nak pecah dia. Nak tak kuasa dia. Dah kita habis bom. Nah, yang dah semayang, pengaruh. Siapa? Nah, akan kita nak pecah lah. Dah ada dengar orang ni. Nah, ha, maka kita ada dua saja. Kuasa tak ada lah, tangan. Ada lisan. Nah, fa illam yastati' fa bi lisani. Tak ada kuasa, memang tak ada kuasa. Maka nampak fal yughayyib bi lisani. Fa bi lisani itu dia hanzah tu makna. Kalau tafsir balik fal yughayyib bi lisani. Maka kalau tak kuasa tak ada rupa dengan tangan. Hanya dengan mulut. Tegailah apa. Bang dah sayang kau nak bila masa ni cara hikmah. Itu hikmah tu jangan bahas lagi poh ni benda dah payah ni bodoh ni. Nah, jangan kata gitu. Nah, dia poh kita ni orang tokoh kita duduk ni letak. Nah, dulu ingat ni gitu. Nah, tegur dengan hikmah. Wah, ingat muka ini ni. Nampak? Haa, kita nak minum hotel lah aku belanja. Haa, hikmah tu. Nah, tak boleh kata gitu. Ni memang isyik mulut kita. Pakai. Nampak? Poh ni. Haa, Misha jatuh nak leca Misha. Oh, macam ni. Maka, tegur dalam hati lah tu. Fabi kolbi, ci dalam hati. Nah. Haa. Sikit. Soalan seterusnya. Dah habis ni. InsyaAllah kita baca 10 minit ni. Ada seorang ustaz datang di dari sebelah kampung saya. Setiap kali dia datang kat masjid kampung saya, mesti nak jadi imam. Sedangkan imam kat masjid itu dah ada dah. Ikut suka dia je jadi imam. Saya nak tahu ustaz, boleh kata ustaz itu buat macam itu. Ustaz ni mari masjid dia nak jadi tu imam. Bukan mari mengajar. Mari semayang, dia nak jadi imam. Pasal dia ustaz. Dah, jawab ni tak boleh. Kena imam yang dilantik. Dia nak jadi imam, kita memang nak jadi imam. Asagi nak jadi imam, buat surah suku. Hak kita. Sebab imam orang wajib ni, wajib dihormati. Nah, maklumat ilmu tajwid kita tinggi, dia kurang lain. Tak ada saya ambil hak tu. Pasal dia imam yang dilantik. Dan yang kata, apa hak kori pang lepang tu, hak tu hak ada imam betul. Nah, macam jabat apa semua. Nah, macam dikilang. Satu orang ada, dia pilih dia di depan dia Allah. Tapi dah ada dah tu imam yang dilantik. Macam apa kerajaan ada ni. Nah, tapi dia imam Allah dia dirawat dia dilantik dah. Nah, mereka tu imam tu ada di depan sekali tak. Nah, itu baru jadi. Biar dia kat benda diri tu. Ni kat Allah. Tentang dia sedap lah. Duduk depan kamu. Macam suara sedap kan. Jadi tak hormat tuan rumah. Nah, anggi rumah orang gitu kok. Nah, anggi rumah orang, rumah orang kalau tuan rumah dia apa dia imam. Nah. Sebab amalan lebih qadi, lebih faqih dan sebagainya itu tak pakai pada dua tempat. Yang pertama rumah orang, yang kedua masalah orang latih yang dilantik tadi. Nah, dia terima orang latih dah, dia jadi mari orang apa di jubu-jubu. Qadi dah dia. Terimam dia belakang juga. Ha? Takkan terimam dia duduk belakang. Orang latih dah. Dia duduk belakang. Walaupun mukhali lagi. Walaupun faqih lagi pun ni rawati. Yang latih di depan ni sama-sama saya. Yang tak ada lagi dilatih yang rasmi. Ha? Mun depan. Ha? Mun 28 juzu. Aku 2.8 juzu. Nah. Ha? Aku baru itu. Nah. Ha? Rumah orang. Ha? Tak ada hukum tak. Tuan rumah apa sekali. Buat mari aku bukan 30 juzu. 60 juzu dulu. Dia tak tahu tak ingat pula. Nah, muda Allah juga, tua rumah juga depan. Kena hormat. Ni kat datang dia kat tu imam, datang dia ustaz. Kalau ada mayang-mayang di orang kat datang kat tu, ha, tepang lah tu. Ha, enggak. Eh, tua rumah ada tu. Nah, macam-macam si dia. Saya dah ingat lagi pedih kau. Ha, tu lain. Nah, biarlah turut teh. Jangan gaduh dengan. Ne? Ha, ini dah juga meruah. Dia sedang diri ni, dia Tuhan akak tu. Nah, nak menyambung diri ni, Tuhan lepek dulu. Kau lama kau jatuh, kau lama kau jatuh. Pasal kita nak berdepan. Nah. Tapi Allah yang dilantik, kita dah dikata, oh dia, oh, tu iman tak hidup. Ya Allah, Allah latik ni. Tu tak dikata lah. Nah. Masih sujud terakhir, saya sujud lebih lama daripada imam. Boleh ke tidak, ustaz? Sujud terakhir ni sujud lama daripada imam. Jawabnya boleh sujud lama, tetapi jangan sampai batal solat kita. Mana batal? Apa beza tak wajib kita fahmi syatun. Katanya ulama-ulama. Ne? So, imam diri yang duduk dan tanya akhir, kita lama sangat. Sujud tonggeng seorang. Jadi keji tak perlu. Kesalahan tu nampak dia. Maka batal semuanya. Yang tak batal kesalahan benda-benda yang tidak keji. Contohnya tu imam. Nah. Kali takbir tangan berbawa. Allahu Akbar. Makmur pun tangan dulu datang. Buh dulu. Allahu Akbar. Lain yang berdikna. Lain tu tak perlu. Bersalahan. Tapi tak rapat rupanya keji. Baik. Tok imam gua tak ada. Ngaji Mekau. Hanbali. Allahu Akbar. Tak ada. Makmur Hanafi. Allahu Akbar. Dia pegang buku. Bawa ni. Nek? Ha. Itu bukan Hanafi bawa pusat. Nek? Kalau pegang buku tu bukan Hanafi. Uluran. Nek? Ha. Jadi bersalahan. Ini bawah ni. Ini atas ni. Ini takoluh ni. Bersalahan ni. Tapi tak membatalkan semayang dan bersalahan dengan imam tu tak uji pada rupi. Ada pun ulama' buat contoh, imam sudah duduk tahiyat lama dah, dia tunggeng seorang. Maka bakar semayang. Nah, dalam hati dah, oh mana-mana, jawab mana. Cuma setengah ulama' kata, jangan sampai habis tahiyat. Panjang ke imam habis tahiyat dah. Habis tahiyat, habis sampai ke sekurang-kurang tahiyat. Sekurang-kurang tahiyat. Allah maksud dia ada Muhammad. Dia dah akad lagi bakar. Nek. Sebab. Dan kerana itu. Sebab dia dengar orang mengajar. Akbar di dalam sujud yang terakhir. Berdoa panjang-panjang kepada Allah. Itu dah tu. Tetapi. Untuk imam. Yang makmumnya redha. Se. Untuk imam. Dan makmumnya redha. Sujud lama. Kalau tu imam biasa dia ni tak payah sujud lama lah. Pasal ramah budak keteng orang puang ke sini rahi ke orang kapu macam Rasulullah. Nah, tu imam tu dia terburu dalam pondok tu. Anak murid dia berkata, anak tu sujud lama. Nah, baca banyak-banyak. Orang datang orang kata tu. Kemudian tu orang semayang seorang rupanya. Nah, bila tahajud seorang rumah mana-mana sujud. Bukan kata 5 minit, 3 minit tak akan. Tak ada masalah. Nak ujung hati lah sujud. Macam Mujahid rahimahullah ta'ala, ahli tafsir, ulama' tabi'in, matilah sujud. Nah, dah sujud lama. Lama sekali sujud. Setengah jam. Kalau setengah jam, sejam, ya, dia sujud. Dua rakaat, dah takat 2 jam. Ya. Nah, sujud lama. Nah. Kita pergi tengok orang yang tasbih takut. Apa? Malah aku sujud lama, aku takut hitam. Takut ada nyakit. Biarnya mati di dalam sujud. Nah, mati dengan bilang mati. Jadi boleh sujud lama sikit pada tu imam, patut wakar lah. Jangan bagi lama sangat. Nah, nak sujud lama tu, dia semayang serang. Tengok-tengok malam. Soalan tak akhir malam ni. Hak lain tak ada, insyaAllah. Bulan, tahun baru. Suami saya suka main nombor. Tidak solat. Dan kurang tanggungjawab. Adakah berdosa jika saya minta izin untuk keluar dari rumah untuk tenangkan fikiran? Adakah berdosa saya seorang isteri meminta pasal dan kali ini sokong keluarga kerana sikap si suami? Dalam masa saya keluar rumah selama 4 bulan, suami tak beli nafkah. Adakah berdosa saya mohon pasal? Baik. Soalan pertama. Dia kata suami dia suka main nombor nasib tak baik. Main nombor ni mana nombor ekor lah kalau nombor pelik. Kalau main nombor ada orang. Tengok buah boleh pelik-pelik baru itu. Kau pelik baru main nombor kot lagi. Itu tak apa tu. Nombor ekor nombor satu ramai. Ini menyakit masyarakat. Kapur-kapur tu. Banyakkan dia. Faktor terpelajar. Faktor pelajar pun kalau main nombor jadi tak terpelajar juga. Nah, barang yang main nombor ekor ni dia bocor pada lembu sebenarnya. Tapi jangan panggil dia lembu kalau dia. Kalau main nombor ekor. Nah, sebab lembu kita erik lembu. Nah, terik buat sikat api juga bakal siapa nak suruh dia masuk dalam api. Lembu masuk. Dalam nombor ekor, kan kata main judi ni masuk neraka. Betul tak? Harap rasa besar. Bermakna dia sengaja humbang diri dia dalam api neraka. Maknanya lembu sedih pada dia. Betul tak? Mana? Pada kata ramai nak baik kau, bodoh dari lembu. Nah, tak kira dia tua pun. Kena jejak main cuti haram, kena gari yang tuk dengan toki dengan cucu. Ya, iya, main nombor, uji kubur. Pantuk pun yang senang. Kalau menang so, akhirnya mati tercabut imam. Nak menjadi. Tak ada menjadi molek ni. Yang senang toke, kapilah nak tubuh. Kita bahang jadi hamba syaitan. Puasa dah jadi gawat dah. Dah main nombor. Dia tak kata apa main nombor puasa kau. Lepas dah. Tak payah puasa. Nak pergi ke Mekah dah jadi apa? Kena tatu, kena roti, kena ekor. Boleh lah 15 ribu buat pergi ke Mekah. Haji Malikor. Tuhan tak terima. Jadi berhenti-berhenti lah. Sebab masa kubur ni. Dah masuk kubur baru tahu. Nyetang nombor tak pada dengung kena ditokak bukan lagi. Jadi dia ni dah semayang tu lelaki jadi serambut teruk ni isteri ni. Isteri soleh. Isteri soleh. Bagus lah. Tapi bukan dia seorang ni. Kalau jenis suami teruk-teruk ni ramah sangat. Kok dalam dunia ni. Kok tanya masalah dengan kita. Mitok panduan pun beratus-ratus. Rupuan suri rumah. Mari cuba atur dalam mesin atur dengan email orang guna Yahoo Messenger pun ada sungguh masalah suami fas, suami main perempuan, suami dok semayang, suami dok suka dia semayang, suami marah di pelajar agama, suami macam-macam berjudi. Jadi dia minta izin suami dia untuk keluar rumah balik rumah dia nak berehat balik sebulan tengok. Jawab ni tak kalau minta izin. Suami tak main nombor pun ada masalah. Suami baru semayang nak tinggal dia minta izin balik kampung. Boleh tak tu? Jawabnya begini. Orang perempuan tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. melainkan mubarak kepada diri dan nyawa dia. Ha, dia pun kalau suami tak sembahyang, tak boleh keluar rumah juga menurut pendapat yang utama, melainkan dengan izin. Tapi kalau ini menyakitkan seperti dera, kalau ini kata mursi, cucu ngapi wakak, kalau itu tak wajib minta izin. Boleh keluar. Takkan minta izin dah nak keluar, memang tak pergi. Nah, banyak lagi lah kes-kes orang perempuan boleh keluar rumah tanpa izin suami. Di antaranya, rumah dia terbakar, boleh keluar tanpa izin. Suami dia ada kolpo, telefon tak boleh. Tak tu telefon nak minta izin nak keluar rumah terbakar. Tak ada. Jadi, naik ni telkong tiga suku sikit. Nah, jadi tak boleh mati yang begitu lah. Bumbu kata, tubik, tubik, tubik. Eh, suami saya tak izin lagi. Tak ada. Maku hamba situ. Nah, tu boleh keluar tanpa izin. Benda yang mudaratkan nyawa masuk dalam rumah, boleh keluar. Masuk ular terjun sela dalam rumah, boleh keluar daripada rumah. Tanpa izin suami, menyelamatkan nyawa. Ha? Anak pandak, dua ekor masuk. Ha? Ha? Lagi, rumah nak hutuk, ha, boleh. Nah? Ha? Orang dia masuk dalam rumah dia, nak senak dia dalam rumah, dia keluar. Itu dapur, balik dari rumah tu, boleh. Boleh. Ha, jadi kalau suami jenis mubarak kepada dia, suruh minum arak, suruh bersinar, suruh buat kala-kala, suruh lagang buat benda yang wajib seperti lagang semayang, boleh keluar daripada rumah. Sebab semayang dia kena buat. Faham? Itu dah ada tak ada tu, keluar daripada rumah. Ha. Adakah berasa tak isteri seorang isteri minta pasal kerana ini sokong keluarganya kerana sikap suami? Dia bukan nak menentukan boleh pasal ni ataupun tidak dengan sokongan keluarga. Kalau main sokongan keluarga, kadang-kadang benda yang tak patut pasal, dia sokong juga. Pasal apa dia nak pergi menikah dengan orang lain, dengan anak datuk kaya ni. Nak suruh cikgu agak lelaki ni, tak luar cetau ni, seks surat ni tak luar. Ada juga kerja dikis gitu. Pedang nak suruh cikgu. Ha, tidak boleh, walaupun sokongan keluarga, dia ada sahabat-sahabatnya yang sah pada syarak. Di antaranya suami kekal di atas jalan fasik. Di antaranya suami wak malik cari nafkah yang haram. Dia tak rasa makan yang haram. Anaknya suap benda haram. Maka dia boleh minta pasal. Dan seorang perempuan dia kata suami dia baik sungguh. Nampak? Warak sajih lepas duduk zikir siang malam. Siang ni tengok bong. Boleh juga minta pasal. Ha-ha. Sebab apa? Sebab tidak ada cinta. Nah, tujuan kahwin litas kunu ilaiha, saling cinta mencintai kan. Musnyu lah dia buat cinta. Ha, nikahnya dia. Nah, saya menyayangi kalau main mung tanya aku ke panggil mu nikah dia gitu. Nah, jadi tak ada perasaan sayang. Dalam bernikah mu ayo pilih. Dia kata dia nak cerai dah pun semua orang tanya. Tak ambuh. Dah mengaca dah nak ambil dia nak tebu. Ha, dia tiada mas kami hari itu tebus. Ha, jadikan tebus talak. Nabi membenarkan perempuan ini bercerai bukan kerana suami jahat. Suami baik tapi tak kenal, tak ada rasa. Ha, dan ni suami jahat. Juti siang malam. Bindu Allah. Eh, kudus tambah dah pakai. Lik-lik, kocek. Pih beluk dulu. Dah. Ha. Kerja merokok nyamuk lagi darah hak haram buat maksiat. Nah, jadi tak tahan. Boleh aku minta rasa. Tak semayang ulama kata boleh minta pasal. Kerana jadi benih dia kita akan kandung dalam rahim kita. Benih selaku. Dah tak semayang. Boleh kita jimak macam tu. Baiklah minta pasal dulu. Nah. Kita jangan main pasal orang tak semayang ni dia selaku. Tak kira datuk tak datuk pun. Nama dia musuh Allah. Musuh para rasul. Musuh para nabi. Musuh orang beriman. Nah, Imam Ghazali kata siapa ambil orang yang tak semayang, jadi natu dia, dia putus silaturahim. Dia pecah amanah. Anak dara dia amanah Allah di muka bumi. Nah, tiba-tiba dinikahkan orang musuh Allah. Pecah amanah. Putus silaturahim. Berdosa dia kata. Walaupun nikah tu sah. Nah. Jadi begitulah orang perempuan, dia ada hak. Nah. Tunggu waktu lah kalau jahat, tak jadi apa dah nasihat dan sebagainya, tetap di dalam dosa, maka kita berpisah dah. Kita nak cerai tak boleh, qadi yang ada. Tak. Boleh menceraikan. Wakil bagi pihak isteri. Dalam masa saya keluar rumah selama 4 bulan, kami tak boleh nafkah. Adakah berdosa saya mohon pasal. Orang perempuan kali dia keluar rumah tanpa diuzur syar'i. Dia keluar tu syarak tak izin. Maka nafkah gugur. Nah. Ha. Kalau orang jenis hamba dituk lagi, waktu tuk lagi wajib dia bayar nafkah. Walaupun duduk motor je. Tapi ajak sini keluar sama dia sogi lah mau nak aku nak adik mama aku nak adik dan adik awak ni aku tak nak rasa benda tau. Nah, tak baik tu keluar. Biar tak baik tu. Ha, keluar juga selama mana duduk nak bakar atas ayah ni. Nah, ha, ni gitu. Jadi, hak kata nak tuntut pasal dengan sebab tak beri nak bakar, dia ada sabak-sabak ni. Dia ada duit tak beri gitu. Dia boleh beri nak bakar, dia tinggal bodoh gitu. Hak ini tinggal. Nah, ha, dia tak syarat 4 bulan, 5 bulan. Lepas tu pada rolik saja. Nah, ha, sebab ada orang perempuan yang kena tinggal 30 tahun. Dia tak tahu hukum bahawa hukumnya boleh minta rasa. Pasal dia tak tinggal je. Orang ngajar dulu masih muda-muda, dia tengok otak. Nah, jadi dia jahil hukum. Akhirnya 20 tahun dia duduk tunggu, dia ingat ke tak dosa dia minta rasa. Rupanya harus dia minta rasa. Tak dosa pun. Nah, yang suami dia berhutang nak takut. Lagi tak bayar hutang, lagi tu dia tak ada dunia akhirat. Nah, soalan yang lain insyaAllah kita akan berjumpa lagi di bulan hadapan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala ma'alam talawa alimna yang ta'ala rabbana zina'ilma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa atina azabanna wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.